Tuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah. Usi nafsi wa iyakum bitakwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutun illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang insyaallah kami cintai dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jajaran stakeholder pemerintahan Provinsi Banten, dari mulai gubernurnya, wakil gubernurnya, sekdanya, UPD-nya, sampai seluruh kalangan tanpa kecuali, kami bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruhnya senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya keliling di Indonesia. Alhamdulillah. Takbir. Dan ini sebetulnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Sekda. Jadi Nabi itu dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, setiap selesai salat beliau pemimpin pemerintahan, pemimpin umat, jenderal lapangan, pemimpin di rumah tangga, pemimpin sosial, jadi imam di masjid. Di riwayat Al-Bukhari, begitu selesai menunaikan salatnya, itu lantas kemudian menghadap kepada jamaahnya. Ada yang menghadap ke sebelah kanan di hadis Muslim, ada yang menghadap ke belakang ke sebelah jamaahnya. Ada belakang jamaahnya, maka mengabsen syahidun kadza. Karena Nabi adalah kepala pemerintahan, maka Nabi mengabsen siapa-siapa yang hadir staf-staf pemerintahannya. Kalau sekarang kabiro rumah tangga hadir, mana orangnya? Asyahidun huwa mawjud, dengan dalil. Dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Kalau ada penduduk di seluruhnya meningkat iman dan waktu, maka di ayat yang ketiga diberikan kemudian tanda utamanya. Perhatikan kalimat Qur'annya, dza raiba fi hudallil muttaq. Siapa muttaqin, orang takwa itu? Maka ayat ketiga memberikan penjelasannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah mereka beriman kepada Allah walau tak nampak dalam pandangannya, hadir wakil gubernur, hadir kabiro, hadir, dan tidak punya kekuatan, begitu disebutkan namanya yang muncul persoalan. Kabiro, mana kabiro? Naon. Tapi kalau pimpinannya kemudian mimpin dan balik, lalu kemudian mengabsen satu persatu, maka masya Allah, selain kewibawaan, maka akan nampak juga kepatuhan-kepatuhan yang menandakan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya ingin sebutkan untuk memulai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim nomor hadis 1402. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yankusa min ajriha syai'un. Jika ada seseorang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjadi pionir di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu seluruhnya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau Pemprov berinisiatif mengadakan kegiatan satu waktu tertentu, walaupun sekali sebulan, dikumpulkan pegawainya, dikumpulkan masyarakatnya, mengadakan pembekalan untuk mendekat kepada Allah, maka masya Allah, semua jamaah yang hadir mendapatkan pahala, maka pahala itu pun diberikan kepada penyelenggaranya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau sekarang yang hadir misal ada 5.000, 6.000, 7.000, itu semua mendapatkan pahala sholat, maka yang menyelenggarakan acara ini, Pak Gubernur yang tanda tangan, disposisinya ke bawahnya, yang mengeksekusinya, yang bagian parkirnya, yang jemputnya, yang antarnya, mendapatkan pahala yang sama persis dengan semua jamaahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Ini pahala sholat, Pak, Ibu. Pahala sholat itu kalau sendirian, itu pahalanya 10. Dan surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala, maka Allah akan berikan kepadanya nilai 10 poin, 10 pahala. Nah, salat dalam Quran disebut dengan hasanah. Kata Allah, siapa yang bisa mengerjakan hasanah, saya berikan pahala nilainya 10. Salat dalam Al-Quran itu disebut dengan hasanah. Dalilnya Quran surah ke-11, Hud, ayat ke-114. Allah sampaikan, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayiat. Tunaikan salat, sempurnakan semuanya. Di dua siang dari subuh sampai asar, kemudian sampai dengan ke malam maghrib ke isyanya. Salat itu kata Allah adalah perbuatan hasanat yang bisa menggugurkan keburukan-keburukan. Salat disebut dengan hasanah, dikerjakan dapat 10 poin. Jarak satu keduanya disebutkan di hadis Muslim itu bisa 500 tahun. Satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Sampai dengan 10. Kalau dikerjakan berjamaah, maka dinaikkan pahalanya dari 10 menjadi 27. Hadis Nabi SAW. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bisab'in wa ishina darajah. Salat berjamaah itu kalau ditunaikan, lebih banyak pahalanya, lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Bedanya sendirian 10, berjamaah 27. Kalau ditunaikan di masjid, kata Nabi di hadis Muslim, tambah lagi 25. 27 tambah 25. Jadi Anda baru datang saja ke masjid, belum sholat, sudah dapat 25. Jarak satu kedua, 500 tahun. Dua ketiga, 500 tahun. Sampai ke 25. Di hadis Muslim, nomor hadis 1402, 1000 kemudian 389, disebutkan di dua hadis, dua nomor sekaligus. Orang yang memfasilitasi kegiatan sehingga orang mau datang ke masjid, sholatkah, baca Qurankah, ikut pengajiankah, maka dia akan mendapatkan semua pahala yang didapatkan orang yang hadir itu. Anda bisa bayangkan. Maka saya sekali lagi bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin sekalian, ini kali kedua ya kami hadir di kota Banten, tanah kelahiran tercinta, yang mudah-mudahan insyaAllah selalu mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dihadirkan keberkahan di tanah ini. Saya pernah katakan di awal jumpa, ini Banten ini adalah bumi para ulama, Banten ini bumi para santri, Banten ini dikenal sebagai bumi orang-orang yang terbaik, bahkan bukan hanya pada saat awal datangnya Islam, bahkan di awal abad ke-15 pun ketika Sultan Abdul Hamid yang kedua mengirimkan 9 utusan yang dikenal dengan 9 wali, yang dikatakan dengan Wali Songo, itu dari Wali Songo itu 2 orang walinya yang pertama kali dikunjungi orang mereka adalah Banten. 9 orang wali, 2 orang wali, Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Aliuddin, dua-duanya dari Palestina, dipilih kemudian yang terbaik oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ada ahli pemerintahan, ada ahli irigasi, ada ahli bagian teknologi, ada ahli pangan, ada yang diutus ke wilayah Jawa, ada yang ke Sumatera. Tapi Masya Allah, Banten langsung 2 orang dari wali itu yang datang. Syekh Maulana Hasanuddin yang kemudian menjadi keturunannya, buyutnya, muncul kemudian Syekh Ageng Tirtayasa, sampai yang satu lagi Syekh Aliuddin. Keduanya ahli pemerintahan, ahli pengobatan, dan juga bagian ahli tata pemerintahan yang terbaik yang ada di masanya. Maka kalau Banten tidak punya keistimewaan, mustahil kemudian langsung 2 orang ulama besar, 2 orang wali ingin kemudian datang ke kota Banten untuk memberikan tatanan yang terbaik. Maka amanat saya membuka ta'lim kita siang hari ini, jagalah kebaikan bumi Banten ini, jaga kesantriannya, jaga nilai ulamanya, jaga nilai kebaikannya. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin mengotori Banten dengan perilaku yang tidak baik, itu pasti bukan orang Banten asli. Kalau ada orang-orang yang senang dengan maksiat di Banten, itu pasti tidak kenal dengan sejarah Banten. Karena itu, saya ingin hadirkan dan berikan inspirasi pada setiap negeri. Kita live tersambung pada saat ini. Hari ini, saya ingin berikan pesan bahkan ke seluruh dunia. Insya Allah, Banten sekarang, Banten saat ini ingin memberikan pesan kepada dunia, akan ada kemajuan di daerah Banten ini, baik ulamanya, baik santrinya, baik orang hebatnya, dan kita tunjukkan pada dunia, insya Allah orang-orang hebat akan terlahir dari bumi Banten ini. Dan tidak cukup dengan amin, harus kita buktikan. Karena itu, untuk membulatkan tekad dan membuktikan itu semua, mari kita coba untuk belajar dari petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, khususnya terkait dengan materi kita, bagaimana kita bekerja mewujudkan kemajuan dan kehebatan yang tadi diharapkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi mukaddimah. Sekarang mari kita mulai bahasan kita siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, manusia itu di dalam Al-Qur'an disebutkan memiliki dua misi kehidupan di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, "Hei, wa id dalam ilmu nahwu." Awas hati-hati, kita pakai ilmunya untuk menerjemahkan ayat Al-Qur'an. Id dalam ilmu nahwu itu huruf yang digunakan bukan sekedar untuk mengingat, tapi ada makna memahami, makna mendalami, makna kemudian mengkaji. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, wa id qala rabbuka lil malaika, hey Muhammad, sampaikan pada umatmu, pahami apa yang ingin kamu temukan ini. Makni keterap pekat di bawah manusia Israfil, kamu perlu tahu. Malaikat maut perlu tahu. Ada satu misi penting yang saking dahsyatnya semua malaikat ini. Yang dipilih adalah makhluk baru, bukan malaikat, bukan dari kalangan-kalangan yang tadi disebut, tapi kata Allah yang kami pilih adalah golongan dari kalangan manusia. Apa misi bawa? Jangan-jangan sudah puluhan tahun hidup, tapi tidak sadar untuk membawa misi khalifah di bumi. Ustaz, apa itu khalifah? Khalifah ayah menjadi kakek. Kemudian demikian anak pun naik jadi ayah. Ayah dapat cucu satu, berubah jadi kakek. Tua, berubah jadi kakek-kakek. Naik lagi kemudian statusnya jadi buyut sampai dengan ke atasnya. Jadi setiap ada kemarahan, manusia kenal. Orang Banten luar biasa. Imran. Nabi bukan. Rasul bukan. Sahabat bukan. Bukan. Orang soleh bukan. Ada namanya di Quran. Surat keberapa? Ketiga. Nih, Imran ini bukan Nabi, bukan Rasul. Orang biasa seperti kita. Dan Allah memilih Imran, bukan Nabi, bukan Rasul, untuk memberikan contoh di masa depan pada orang-orang yang bukan Nabi dan Rasul, supaya meniru persiapan Imran. Nanti supaya membuka peluang kepada setiap orang, ayo ikuti Imran. Sekaligus menepis nanti orang yang kemudian ngeles, ya Allah, saya ini bukan Nabi, saya bukan Rasul, bagaimana mungkin bisa seperti ini? Kata Allah, hey, saya pernah berikan tugas ini pada orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Sekarang lihat baik-baik. Imran itu siapa istrinya? Hah? Ibu Imran. Kalau Nabi Daud, siapa istrinya? Ibu Daud. Kalau Nabi Sulaiman, siapa istrinya? Ibu Leman. Aduh. Nabi Ismail, siapa istrinya? Bumail. Nabi Isa, siapa istrinya? Tidak ada. Karena Nabi Isa tidak pernah menikah selama hidupnya. Nah, orang Indonesia itu paling hebat. Begitu disebutkan ibunya, disebutkan nama suaminya. Imran menikah dengan Hannah. Imran orang baik. Hannah perempuan saleha. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Imran menikah dengan Hannah, suami dengan istri. Begitu kemudian keduanya berkeluarga akan melahirkan keturunan anak. Begitu lahir kemudian anaknya, siapa namanya? Maryam. Laki-laki perempuan? Perempuan. Sekarang saya tanya Pak, Bu. Bu, Maryam dengan ibunya soleha siapa? Saya ulang. Maryam dengan Hannah lebih soleh siapa? Maryam. Ada yang bilang sama, ada yang bilang Maryam. Ayo kita lihat keterangan Qur'annya. Cara mengukur kesolehan itu adalah melihat dengan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Yuk kita lihat baik-baik. Apakah istrinya Imran disebutkan namanya dalam Al-Quran? Tidak. Hanya disebutkan inisialnya saja. Istrinya Imran. Istrinya Imran. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imran. Paling kiri di pertengahan. Hei, perhatikan, pelajari ketika istrinya Imran berdoa. Istrinya Imran berdoa. Tapi Maryam bukan sekedar disebutkan namanya, tapi menjadi nama surat dalam Al-Quran. Surat keberapa? 19. Ada surat yang namanya surat Hannah? Tidak. Tapi adakah surat yang namanya surat Maryam? Ada. Satu. Dua. Perempuan normal bisa mengandung dan melahirkan kalau kemudian melakukan hubungan seksual dengan suami atau pasangannya yang sah. Hana melahirkan Maryam karena punya hubungan secara biologis kemudian dengan Imran. Keduanya menikah, berhubungan, melahirkan Maryam. Sekarang perhatikan, Maryam punya anak tidak? Punya. Mengandung tidak? Melahirkan tidak? Siapa nama anaknya? Isa. Pertanyaan saya, kah Maryam pernah menikah? Apakah Maryam punya suami? Tapi kan Ustadz sekarang juga banyak namanya Maryam gak punya suami tapi punya anak. Di Banten ada tidak? Kalau ada berarti itu bukan orang Banten asli. Karena itu bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar. Kata Maryam, ya Allah, bagaimana saya bisa ngandung, melahirkan, padahal saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Perhatikan detailnya bahasa Al-Quran. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Karena itulah dalam kaidah fikih disebutkan, masuk dalam kategori tafsir, kalau ada sebuah peristiwa disebutkan dalam Al-Quran, namanya disebutkan jelas, sampai dengan kebin-bintinya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi di masa akan datang. Hanya akan menimpa orang itu, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tapi sebaliknya, kalau kejadiannya tidak pernah disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, hanya inisialnya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Contoh, kenal Fir'aun? Kenal. Ayo, Maryam Fir'aun. Luar biasa. Saingan dengan Sukabumi. Saya sekarang baru tahu ternyata ada dua tempat yang kenal Fir'aun. Satu Sukabumi, dua Banten. Fir'aun tuh orang jahat. Hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat ke-49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Nantangin Musa. Diajak dengan baik-baik. Quran surah ke-20 ayat 43-44. Tapi balik menghardik kepada Nabi. Namun yang paling menarik, nama aslinya tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran. Silakan cek, disebutkan dengan nama gelar. Faraoh, Raja Mesir. Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Bukan nama asli. Kenapa menyebutkan bagian dari kedudukannya? Al-Quran ingin memberikan isyarat bahwa kalau orang kemudian berada dalam kedudukan, kedudukan yang sangat tinggi, kalau dia tidak punya kontrol dalam dirinya, maka berpotensi akan kemudian menjadikan kedudukannya sebagai sebuah penyimpangan. Sekarang saya tanya kepada Anda, ada orang di masa kini yang punya kedudukan tapi menyimpang? Ada pejabat yang mencuri? Ada pejabat yang korupsi? Ada pejabat yang menyimpang dari kedudukan? Ada pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk menyakiti rakyatnya? Ada. Kenapa? Karena Qur'annya mengatakan sepanjang tidak disebutkan namanya, pasti itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Kalau dia tidak punya iman dan kontrol diri dalam dirinya. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, ada bin dan bintinya, maka peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, disebutkan bintinya, disebutkan bapaknya. Maka tidak akan pernah ada lagi terjadi di masa depan perempuan bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau lahir tanpa bapak, banyak. Tapi kalau lahir tidak pernah disentuh siapapun, cuma Maryam binti Imran. Maryam melahirkan anak, siapa namanya? Isa. Coba lihat, Maryam nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Isa nabi bukan? Rasul bukan? Apakah Maryam bisa menyembuhkan orang sakit? Tidak. Maryam sakit, Maryam berobat. Maryam sakit, Maryam berdoa. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang sakit. Ya Nabi Isa, ada yang matanya buta, datang. Usap, usap dalam bahasa Arab disebut dengan masaha. Yang diusap disebut dengan masih. Maka ketika diusap sembuh, masih. Maka Nabi Isa disebut dengan al-masih. Karena mu'jizatnya dengan tangannya, dengan izin Allah, bisa mengusap segala penyakit sembuh seketika. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Nabi Isa sakit perut, usap sembuh. Nabi Isa pusing, usap sembuh. Pokoknya dokter bangkrut dah pada saat itu. menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Hidup, hidup. Mati lagi, mati. Isa. Nah sekarang pertanyaannya, siapa tadi anaknya Imran? Maryam. Siapa cucunya Imran? Isa. Siapa anaknya Maryam? Isa. Siapa ibunya Isa? Maryam. Lihat sini. Imran Hanna punya anak Maryam. Maryam lebih bagus daripada bapak ibunya. Maryam punya anak Isa. Isa lebih hebat daripada ibunya plus kakek neneknya. Jadi ini pesan dari Al-Quran. Kita disebut khalifah karena satu saat akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Nah bagaimana cara supaya saat digantikan itu generasi kita lebih hebat daripada kita? Jangan sampai nanti ada bapak misalnya sekarang belum hafal Quran. Lalu Anda dikaruniai oleh Allah anak keturunan. Satu anak, dua anak, tiga anak. Cara menyiapkannya. Kalau bapaknya belum hafal, anaknya mesti hafal. Ibunya belum paham hadis, anaknya paham hadis. Kalau sekarang bapaknya jadi kepala bagian, anaknya jadi gubernur di masa depan. Bapaknya gubernur sekarang, anaknya presiden di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena tantangan di masa depan itu lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi sekarang. Pekerjaan bupati di masa lalu, mungkin sekarang jadi tugasnya camat. Pekerjaan-pekerjaan camat di masa lalu, mungkin sekarang menjadi tugasnya lurah. Kalau Anda tidak siapkan generasi kita sebagai pengganti di masa yang akan datang, demi Allah saya katakan, akan lemah generasi kita ketika berhadapan dengan dunia nanti. Sekarang kecil, Pak. Kejadian di Amerika bisa diakses di Serang. Kejadian di Portugal, Masya Allah, bahkan di Spanyol, yang main bola Madrid lawan Barcelona. Yang rame orang Serang. Hiji-hiji, oi. Oh, hiji-hiji. Satu-satu. Yang menang lawan Chelsea, Manchester City, skor 6-0. Yang rame orang Serang. Sampai hafal, Aguero 3 gol, Raheem Sterling 2 gol. Satunya lagi pemain baru. Pelatihnya Pep Guardiola. Ya, yang ngalahin siapa? Pelatih Chelsea namanya Sarri dan seterusnya. Sampai hafal kejadiannya di Inggris diketahui kekinian oleh kita sekarang di sini. Jadi kalau masa kita sekarang tantangannya seperti ini, bayangkan 3, 4, 5 tahun ke depan. Itu luar biasa. Makanya tolong siapkan dari sejak sekarang, bikin sekolah-sekolah yang bagus. Yo kembangkan pengetahuannya. Kalau MIPA, majukan. Kalau sekolah Quran, jadikan jangan nanggung. Semua madrasah di Banten, muridnya mesti hafal Quran. Semua sekolah hadis, mesti paham hadis. Jadi punya visi, bapak, ibu punya 3 orang anak. Anak pertama, mesti hafal Quran. Anak kedua, hafal hadisnya. Anak ketiga, hafal fikihnya. Begitu Anda punya persoalan, gampang. Anda punya masalah, kakak, apa ayatnya? Ini ayah. Qala Allahu ta'ala, bacakan ayatnya, sebutkan. Ini surat Anu ayat sekian, halaman sekian, posisi paling kanan sebelah pojok dikit, agak ketengahan. Bisa. Apa hadisnya? Adik kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada di kitab Musnad, Musnadnya yang sekian, cetakan kesekian, halaman kesekian. Bungsu, apa hukum fikihnya? Oh, ada pendapat 4 mazhab. Begini, begini, begini, begini, sampai dengan selesai. Wah, kalau bisa seperti itu, demi Allah saya katakan, majlis taklim kosong. Karena semua selesai di rumah. Dan itulah yang disiapkan oleh Nabi SAW. Kita akan saling menggantikan, Nabi kurang lebih memiliki 120 ribu orang sahabat. Saya ulang. Nabi memiliki 120 ribu orang sahabat. Punya beberapa madrasah. Madrasah di Mekah muridnya 40 orang. Di tempat rumahnya Arkom bin Abi Arkom. Madrasah di Madinah tempatnya Sufah. Samping tempat beliau dekat Raudhah sekarang. Dari 120 ribu itu, Nabi berhasil menciptakan 2.000 sahabat calon pemimpin di masa depan. Dari 2.000 itu, ada 38 panglima yang kualitasnya langsung dididik oleh Nabi SAW. 38 panglima itu, dua panglima yang diantaranya adalah Khalid bin Walid, itu bisa menaklukkan wilayah Persia dan Romawi. Cuma butuh 2 panglima menaklukkan Persia dan Romawi. Anda bayangkan. Jadi ini bagian yang pertama, kita disebut dengan khalifah karena akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Maka pastikan siapa yang menggantikan kita lebih baik daripada kita sekarang. Siap insya Allah? 2, saya agak cepat. Ini kita belum bahas nih, yang bekerja untuk ibadah. Ya. Kita belum masuk, tenang. Kita masih sedikit ke pembukaan lagi. 2, khalifah juga punya arti imaratul ardi. Imaratul ardi memakmurkan semua aktivitas yang dikerjakan di bumi. Awas. Ini sering ada yang gagal di poin yang ini. Kata Allah, hei kalian, saya beri nama khalifah. Tugasnya bawa kerjakan di bumi. Apa maknanya khalifah ya Allah? Di antara makna yang kedua, langsung disebutkan oleh Allah penjelasannya, adalah membawa misi kemakmuran di bumi. Pertanyaannya, apa itu makmur ya Allah? Hadirin, kata makmur, itu awalnya berasal dari kata al-umru. Amara ya'muru umran wa imaratan wa ma'muran. Sesuatu yang melahirkan kesuksesan dan manfaat. Saya ulang. Sesuatu yang melahirkan kesuksesan dan manfaat. Karena itu kenapa usia kita disebut umur? Ini umurnya berapa? Di sana umurnya berapa? Di sebelah sana umurnya berapa? Saya mau tanya sebentar, apa artinya umur? Halo? Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Apa artinya umur? Nah, bukan Allahu a'lam, ada artinya. Umur asalnya bukan usia. Kalau usia dalam Al-Quran itu disebut dengan ajal namanya. Batas hidup dari mulai kita lahir sampai kita wafat kembali kepada Allah. Itu namanya disebut dengan ajal. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang hidup pasti punya batas usianya. Dia hidup sampai dengan wafat. Namanya ajal. Nah, cara kita mengisi hidup itu sampai wafat, itu yang disebut dengan umur. Ada orang hidup diberikan misalnya ajalnya 60 tahun. Ada yang misalnya 70 tahun. Ada yang 50 tahun. Ada yang 40 tahun. Ada yang 20 tahun. Nah, dalam pemberian masa hidup itu, bagaimana cara mengisinya supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara kita mengisi ajal itu yang disebut dengan umur namanya. Apa itu umur? Segala yang menghasilkan manfaat dan kesuksesan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hei, setiap yang hidup, apapun yang kamu kerjakan, kamu mesti sukses. Ayo berusaha. Ini di pemerintahan, Pemprov misalnya Banten. Anda misalnya di bagian dinas ada yang sosial. Ada di dinas A, dinas B, dinas C. Anda meniti karir, sepanjang Anda kerjakan karir itu, jangan tanggung, kata Allah, Anda mesti sukses. Anda kalau berbisnis, sukses. Kalau belajar, sukses. Kalau berdagang, sukses. Diplomat, sukses. Jadi birokrat, sukses. Jadi sepanjang apa yang Anda kerjakan, raihlah kesuksesan di level tertinggi yang mampu Anda jangkau. Karena itu silahkan Anda lihat, tidak pernah ada sahabat Nabi SAW, tadi jumlahnya berapa? 120 ribu. Yang jadi pemimpin berapa? 2.000 orang. 120 ribu ini, apapun profesinya, sepanjang mereka belajar dengan Nabi, pada akhirnya mereka orang menjadi orang yang paling sukses dalam aktivitasnya. Silahkan cek. Nabi punya sahabat pengusaha namanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Tidak pernah mereka berdagang kecuali mereka sukses dalam dagangannya. Tidak ada orang paling kaya pada saat itu kecuali Abdurrahman bin Auf. Tidak ada orang yang paling banyak asetnya kecuali Utsman bin Affan. Tidak ada orang yang sukses dalam dagangannya kecuali Tamim Ad-Dari. Silahkan cek. Ada yang jadi birokrat? Ada. Ada yang jadi diplomat? Ada. Amr bin As, seorang birokrat hebat. Awalnya diplomat sampai menempati pos. Kemudian jadi gubernur di wilayah Syam. Syam sekarang 4 negara. 1 Lebanon, 2 Jordania. Ketiga kemudian ada Syria. Keempat ada Palestina. Itu dulu provinsi, Pak. Provinsi Syam. Dan tidak banyak orang tahu, sebelum kemudian beliau menetap kemudian di Syam, diberikan tugas oleh Umar bin Khattab untuk bisa melakukan pengenalan Islam dari mulai Mesir sampai dengan ke seluruh wilayah Afrika Utara. Mesir, Tunisia, Libya sebelumnya, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang ke Italia, nyebrang ke Spanyol. Itu siapa yang mendakwahkan Islam? Seorang bernama Amr bin As. Kemampuan diplomasinya menjadikan sekarang Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sekarang Muslim semua. Jadi jangan nanggung. Ulama-ulama kita dulu juga begitu. Kalau belajar, sampai kepada tahap yang paling tinggi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ada Syekh Al-Banjari. Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Hasim Al-Ash'ari. Syekh kemudian Ahmad Dahlan. Itu semua jangan dikira ulama biasa-biasa. Itu ulama dikenal sampai dengan ke pelosok dunia. Tuh kalau antum main ke Mekah sampai sekarang, itu masih ada muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani sampai sekarang. Dikenal, antum sebutkan Syekh Nawawi, dihormati antum. Bahkan Menteri Agama Saudi yang sekarang, itu keturunan Banten, Mbah. Bu. Menteri Agama urusan haji. Urusan haji yang sekarang itu gelarnya Al-Bantani. Punya silsilah sampai tersambung kepada wilayah Banten. Takbir. Jadi jangan nanggung. Anda itu diberikan oleh Allah satu nama yang pasti. Sukses, sukses. Harus yakin dengan kemampuan kita. Dititipkan pekerjaan, tugas dari pemerintah. Saya bagian tugas ini misalnya, kerjakan. Kerjakan sampai berhasil. Jadi ketika Anda diamanahi pekerjaan, jangan nanggung. Tunaikan dengan yang terbaik. Berikan etos kerja yang baik. Tangguhkan diri Anda. Buktikan bahwa Anda memang tidak salah diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang kemudian diberikan amanah pekerjaan, tidak sempurna mengerjakannya, ada yang salah dalam menjalankan tugas kehidupannya. Demikian nih, saya lihat mungkin ada yang mahasiswa, ada yang pelajar. Anda harus yakin pada diri Anda. Begitu Anda menempuh pendidikan di tempat manapun, yakinkan pada diri kita. Saya akan jadi mahasiswa yang paling sukses dalam angkatan saya. Saya jadi mahasiswa yang paling berhasil di kampus saya. Itu prinsip harus tanamkan pada jiwa kita ketika Allah menyebutkan kata umur pada diri kita. Siap? Dua. Bagian makna kata umur, itu juga disebutkan oleh para ulama segala sesuatu yang mengandung manfaat. Awas. Di titik ini banyak yang sering gagal dalam kehidupan. Sukses iya, tapi tidak memberikan manfaat. Kedudukannya tinggi, tapi tidak membawa manfaat bagi bawahannya. Hartanya banyak, sukses. Tapi dari harta itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarannya. Maka yang kedua kata para ulama, kenapa usia kita disebut dengan umur? Karena semua yang melekat pada tubuh kita itu mesti digunakan pada segala hal yang bermanfaat. Karena itu, Anda tidak akan pernah temukan dalam Al-Quran fungsi seluruh anggota tubuh kita kecuali mengajak kepada hal yang bermanfaat. Silakan cek. Apa fungsi mata? Bukan. Mata itu ternyata fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan dengan mata kita. Elang terbang naik ke atas bukit. Anak ayam yang paling kecil bisa kelihatan dan diambil. Antum naik ke atas pesawat-pesawat Garuda. Anak sendiri tidak nampak dalam pandangan. Tapi yang bermasalah, mata elang tidak dihisab, mata kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran itu, penglihatan manusia, juga apa yang ia fikirkan, satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah ketika Allah menyebutkan fungsi mata, awas. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada manusia-manusia yang merasa punya iman, yakin akan dihisab, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar. Yang tidak baik maka dia harus memalingkan pandangannya. Awas. Kalau Anda manusia, kata Allah, maka manusia yang punya mata, matanya hanya boleh dipakai untuk melihat yang tidak baik saja. Begitu mata melihat yang tidak baik, yaghuddu absarahum, palingkan dari yang tidak baik itu. Masuk ke kantor. Laporan proyek. Ternyata laporannya tidak baik. Palingkan. Masuk antum ke perusahaan. Ternyata melihat sesuatu yang tidak baik, palingkan. Lihat WhatsApp. Begitu buka handphone, yang mau dilihat WA-nya. Tapi yang muncul iklannya. Dan di iklan itu terbuka gambar-gambar yang tidak baik. Perempuan yang terbuka auratnya. Laki-laki yang nampak aurat yang tidak boleh dilihat oleh perempuannya. Maka apa yang dikerjakan? Kalau mata Anda mata orang beriman, kata Allah, mata yang punya manfaat. Maka begitu melihat ada tayangan yang tidak bagus, palingkan. Matikan, pindahkan. Bahkan di ayat lain, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan ketika melihat itu merasa senang. Memang dipalingkan, cuman merasa senang. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfirah. Hey, ketika kamu palingkan, segera beristighfar kepada Allah. Palingkan, astaghfirullahalazim. Ini gambar tidak bagus. Dan kedua-duanya bergerak bersamaan. Matanya berpaling, lisannya beristighfar. Astaghfirullahalazim. Jadi tidak ada yang telat salah satu. Ada yang lisannya istighfar, cuman matanya enggak berbelok. Astaghfirullahalazim. Dosa, uy. Salah. Kenapa? Ini astagfirullah, salah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pandangannya. Demikian juga dengan lisan, dengan tangan. Cukuplah pegawai Pemprov ini menjadi manusia yang beriman. Jadi kalau orang semuanya di sini beriman, kepala bironya beriman, dinasnya beriman, sampai ke bawah UPD-nya beriman, sampai level ke bupati, ke camat, ke lurah, ke desa, semua beriman kepada Allah. Demi Allah saya katakan, cukup menjadi insan beriman, maka Banten akan makmur dan juga turun rahmat Allah dan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena orang beriman itu kata Quran sederhana, semua anggota tubuhnya akan dipakai pada yang baik. Tangan gak mungkin tanda tangan proyek yang tidak baik. Pejabat yang beriman kakinya tidak akan mampir ke tempat-tempat yang bermaksiat. Pejabat yang beriman lisannya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh dengan tipuan. Pejabat yang beriman mustahil kemudian fikirannya memikirkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu silakan Anda cek. Saat Allah berbicara tentang bekerja mencari rizki, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah, bandingkan dengan Quran surah kedua ayat 172 paling kiri sebelah atas. Yang sebelah kanan bawah itu disebutkan untuk manusia biasa. Sebelah kiri atas itu untuk orang beriman. Yo lihat kalimatnya. Kanan bawah ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan Anda bekerja, cari makan, cari untuk kehidupan. Kerjakan dengan cara yang halal, kemudian yang kedua dapatkan dengan cara yang terbaik. Halalnya disebutkan, thayyibnya muncul. Tapi ketika kalimat itu disebutkan oleh Allah kepada orang beriman, ini yang paling menarik. Kalimat halalnya seketika dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka ayat 172-nya. Yang tadi ya ayyuhan nas, sekarang bagi orang beriman pindah kalimatnya. Ya ayyuhan ladzina amanu. Kata Allah, "Hei, panggilan ini khusus diberikan pada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak usah perhatian dengan ayat ini." Qulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, silakan kalian kerja. Kalian kerja, dapatkan yang terbaik yang telah Allah tetapkan. Ini menarik, Pak. Jadi ketika bicara tentang manusia umumnya, halalnya disebutkan. Silahkan kerja dengan cara yang halal. Tapi ketika kemudian disebutkan orang beriman, kalimat halalnya dibuang, kalimat thayyib yang berkahnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir, kenapa kata halalnya dibuang? Kata para ulama tafsir, karena orang beriman itu sudah otomatis membawa iman dalam dirinya, dan iman itu yang akan membimbing dia untuk menemukan yang halal. Jadi kalau kemudian maaf, semua pegawai, semua pedagang, semua pebisnis sampai ke level rakyat memiliki iman dalam jiwanya, maka imannya itu akan mengarahkan dia pada yang halal. Jadi kalau ada orang yang senang dengan yang haram dan dia mengaku beriman, maka ini menunjukkan ada yang salah dalam imannya. Jamaah mendapatkan snack, boleh digeser. Geser, geser, geser, geser. Kalau ada iman dalam dirinya, maka dia akan menggeserkan sesuai dengan haknya. Geser, geser, geser, geser. Kalau iman itu lemah dalam jiwanya, geser, masuk. Geser, masuk. Geser, masuk. Snack yang dialurkan dari sini tidak pernah sampai ke ujungnya. Demikian juga di pemerintahan. Ada anggaran masuk, geser, harusnya sampai jadi pembangunan. Sampai jadi sekolah, sampai jadi jembatan, sampai jadi jalan. Tidak perlu menggunakan kalimat halal, karena orang beriman itu imannya akan mengarahkan dia pada yang benar. Kalau imannya bermasalah, pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka saku. Ini yang jadi masalah. Maka dari itu, kembalikan kepada makna tadi, ketika usia kita disebut umur, maka pastikan sampai dengan hari ini, ada banyak manfaat yang kita kerjakan sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada antum semua ya sampai hari ini. Berapa banyak mata kita selama hidup dipakai berbuat yang tidak bermanfaat? Berapa banyak lisan kita dipakai membicarakan yang tidak bagus? Berapa banyak tangan digunakan untuk menulis status yang tidak baik? Berapa banyak kaki digunakan untuk melangkah pada tempat maksiat, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagian ketiga. Dan ini inti bahasan kita. Tugas manusia yang kedua, selain menjadi khalifah, juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah saat ia hidup di bumi. Quran surah ke-51 ayat 56 paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka memaksimalkan ibadah saat di bumi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sebagai khalifah, dua untuk ibadah. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada orang yang namanya manusia tinggal di bumi, tidak pernah ibadah, walaupun dia jadi khalifah, misal, maaf, kerjanya bagus, memberikan manfaat, sukses bisnisnya, suka nyumbang, suka ngasih donasi, bangun sekolah, bangun jalan, tapi tidak pernah mau ibadah, maka yang bagian kedua ini dia gagal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah untuk membuktikan kita sebagai hamba Allah, diberikanlah oleh Allah ujian berupa ibadah yang dibagi pada dua bagian. Satu, ada yang disebut dengan ibadah ritual. Bentuknya bisa sholat, turun berita, Quran surah kedua, ayat ke-43. Wa aqimus sholat. Hei manusia, kalian sholat, sholat, sholat, sholat. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami sholat? Maka dijawab oleh Allah, inilah fungsi utama penciptaanmu saat hadir di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei, kamu kan punya perjanjian dengan saya. Kamu tidak beraktivitas di bumi kecuali menyembah saya. Kamu ibadah. Karena itu ketika kamu sampai di bumi, kamu harus buktikan bahwa kamu itu beribadah kepadaku. Maka diturunkanlah oleh Allah kewajiban untuk ibadah. Jadi kalau ada orang-orang yang turun ke bumi jadi manusia, dan dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka akibatnya, mohon maaf, itu tanda pertama dia sedang tidak berkomitmen dan melanggar ketentuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ketentuannya. Kata Allah, hey, saya ciptakan kamu untuk ibadah. Siap? Siap ya Allah. Bahkan ada perjanjian di Quran surah ke-7, ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, min zuhurihim, zurriyatahum, wa ashadahum ala anfusihim, alastu bi rabbikum. Kata Allah, hey, ingat. Kamu sebelum lahir ke bumi, kita bikin perjanjian. Saya akan berikan semua kebutuhan kamu. Sakit saya sembuhkan. Maaf kalau kamu salah, saya maafkan. Ampunan kalau kamu dosa, saya ampuni. Butuh rizki, saya berikan. Punya masalah, saya tuntaskan. Punya kesulitan, saya mudahkan. Sepakat? Sepakat ya Allah. Cuma syaratnya satu. Saat kamu nanti terlahir ke muka bumi, kamu harus menyembah saya. Alastu bi rabbikum. Siaplah engkau menjadikan saya sebagai Tuhan yang layak disembah. Maka kita mengatakan, bala syahidna. Kita sepakat ya Allah, kami siap menjadikan engkau sebagai Tuhan. Nanti kalau kami lahir, kami akan sembah engkau. Karena itulah ketika kita terlahir ke bumi, tumbuh, tumbuh, tumbuh, dewasa, maka Allah menagih pembuktian janji kita kepada Allah saat dalam kandungan. Turunkanlah kemudian perintah kata Allah, wa aqimus shalah. Hei, katanya kamu janji mau nyembah saya, sekarang buktikan. Jangan-jangan kamu sibuk cari dunia, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Tapi kamu lupa tugas yang kedua, bahwa kamu harus beribadah kepada saya. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, tidak pernah ada manusia tinggal di bumi, silahkan cek, kecuali semuanya diberikan tugas oleh Allah untuk menyembahnya, untuk beribadah. Mau itu manusia biasa, mau orang soleh, mau nabi, sampai ke rasul, sepanjang namanya manusia, pasti ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu. Nabi Muhammad nabi bukan? Rasul bukan? Mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad. Hebat mana Nabi Muhammad dengan Nabi Daud? Nabi Muhammad. Gelarnya tinggi mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad sholat tidak? Sholat. Nabi Muhammad tahajud tidak? Tahajud. Nabi Muhammad sholat sunnah tidak? Nabi Muhammad baca Quran tidak? Baik. Sekarang saya tanya lagi, Nabi Muhammad masuk surga tidak? Masuk, bahkan sebelum meninggal, satu-satunya Nabi yang sebelum wafat, turun satu surat langsung mengatakan surganya sudah siap. Lihat, Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi dan Rasul, yang sebelum wafat turun satu surat mengatakan surganya sudah siap. Inna a'tainakal Muhammad, inna sungguh kami a'tainaka telah menyiapkan untukmu. Bahasanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu sesuatu yang menunjukkan telah selesai. Siap, tuntas, pasti. Inna a'tainaka. Kalimat Qur'annya bukan inna nu'ti, inna a'taina. Kami telah siapkan untukmu al-kautsar, semua kenikmatan terbaik di surga. Tapi apakah ketika dijamin masuk surga selesai? Tidak. Muhammad, kami telah jamin untukmu surga. Sudah nikmat semuanya, tanpa hisab. Kamu akan masuk ke dalamnya. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Perhatikan kalimatnya. Fasolli li rabbika. Maka kamu yang sudah ahli surga ini, siap masuk tanpa hisab, dijaga dari kesalahan, tetap tidak terbebas dari perintah ibadah. Fasolli, kalimat pertama yang diberikan pada ahli surga, yang surganya tingkat paling tinggi adalah perintah sholat. Fasolli, maka kamu sholat. Saya ulang ya. Nih lihat, bayangkan nih. Ahli surga, surganya sudah siap. Sebelum wafat sudah ada berita akan masuk surga. Semua perlengkapannya siap di surga. Tanpa hisab, kalimat pertama yang disampaikan pada ahli surga ini, fasolli, sholat. Sekarang yuk kita koreksi diri kita. Kita nabi bukan? Ada nabi di sini? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Saya kemarin dari Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat itu termasuk satu-satunya provinsi di Indonesia yang hampir tiap bulan ada nabi baru. Sekarang nabinya di Garut, Pak. Nabinya di Garut, namanya Sensen. Sensen kemudian dilaporkan oleh penduduk karena ngaku nabi. Diperiksa sampai kemudian dirujuk ke rumah sakit. Ditetapkanlah oleh RSHS, maaf, terdapat gangguan jiwa. Coba kalau nabinya sakit jiwa, bagaimana pengikutnya? Maka divonis kemudian oleh pengadilan rehab. Begitu nyampe rumah sakit, biayanya 400 juta. Kembalikan kepada Pemkab. Pemkab tidak kuat, dirujuk ke Pemprov. Pemprov belum memberikan rekomendasi. Akhirnya karena kelamaan di rumah sakit, dibalikin lagi ke Garut. Begitu nyampe Garut, dianggap pengikutnya sakti. Karena lulus dari persidangan, dibebaskan dari hukum. Ini nabi. Anda bayangkan. Hampir tiap bulan tuh. Nah ini masalah kita ini. Jadi di sebagian masyarakat kita itu ada penyakit namanya cepat kaget, gampang kagum. Ditambah kutil, kurang teliti. Itu masalah. Coba lihat ibu-ibu sekarang. Di Serang dibangun mall. Datang. Kaget. Datang foto-foto, beli. Enggak, numpang kagum aja. Apa persoalannya? Ya demikian, ketika meresap jiwa-jiwa seperti itu, tidak ada kontrol dalam diri kita. Akhirnya setiap ada sesuatu yang baru, muncul, ikut. Orang pasang status Facebook, ikut Facebook. Ada Instagram, ikut Instagram. Orang dicukur, ikut dicukur. Orang dicet, ikut dicet. Orang dipilok, ikut dipilok. Kalau tidak ada kontrol dalam jiwanya, itu yang menjadikan kita bermasalah. Maka kita kembalikan kepada yang tadi, bagaimana mengontrol diri ini supaya bisa bertahan dalam kebaikan. Allah turunkan perintah ibadah, maka nabi pun yang sudah jelas surganya ibadah sholat. Nabi yang sudah jelas surganya sholat, nabi yang dijaga dari kesalahan sholat. Ini kita nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, enggak sholat. Anda siapa? Jadi kalau ada orang, aku manusia di bumi, tidak sholat, tidak ibadah, ini menandakan ada yang tidak beres dalam dirinya. Betul? Sepakat? Jadi yang kedua, kenapa Allah sebutkan, awas, kita ini hidup di bumi sebagai fungsinya ibadah, maka kenapa dikirimkan perintah-perintah seperti sholat, perintah baca Quran, perintah puasa, supaya kita bisa membuktikan diri bahwa kita benar tinggal di bumi untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan Anda cek dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan ke Nabi Adam. Semua nabi tidak ada satupun yang tidak sholat. Ayo kita lihat. Kenal Nabi Isa? Nabi Isa itu 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sholat. Disebutkan di Quran surah ke-19. Ayat 31-33. Paling kanan pertengahan. Nabi Musa jaraknya 2000 tahun ke Nabi Muhammad. Sholat. Lihat Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Ismail alaihissalam jaraknya 29 generasi ke Nabi Muhammad. Setiap generasinya bisa ribuan tahun sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Buka Quran surah 19 ayat ke-55, paling kiri pertengahan. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail bahkan meminta keluarganya sholat. Kenapa mereka semua sholat? Bahkan sampai Nabi Nuh. Buka Quran surah ke-4 ayat 163, paling kiri sebelah atas. Kata Allah pada Nabi Muhammad, Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu sekarang. Ada perintah sholat, perintah kemudian puasa, perintah menyembah Allah. Jangan kira kamu saja yang begitu. Nabi-nabi lain sebelumnya begitu juga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu sekarang. Ada perintah sholat, perintah ibadah. Bukan cuma kamu. Ini sudah sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama. Silakan urutkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Semua nabi dari Nabi Muhammad sampai ke atasnya semua salat. Jadi para nabi yang soleh itu yang ahli surga juga ingin membuktikan diri kepada Allah, ya Allah, kami pun hamba, kami salat, nabi salat. Nabi Muhammad pemimpin, pemimpin umat. Nabi Muhammad jenderal perang, Nabi Muhammad seorang suami, Nabi Muhammad seorang kakek, Nabi Muhammad seorang pemuda yang hebat. Nabi Muhammad semua teladan di bidangnya salat. Antum siapa? Pemimpin umat? Bukan. Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Sahabat? Bukan. Tabiin? Bukan. Imam? Belum tentu. Makmum? Kadang-kadang. Tidak sholat. Dan yang paling hebat, cita-citanya pengen ke surga. Tuh. Ahli surga yang jelas surganya sholat. Ini yang belum jelas surganya pengen ke surga tapi gak sholat. Sehat, Fernando. Dia tanya nih. Siapa yang pengen ke surga angkat tangan? Tuh. Tuh. Yang surganya pengen ke Firdaus ketemu Nabi angkat tangan. Tuh. Sekarang turunin dah tangannya. Saya mau tanya yang ketiga nih. Siapa yang enggak punya dosa angkat tangan? Yang dosanya dikit angkat tangan. Yang banyak angkat tangan. Ah, ini lebih aneh lagi nih. Nih, nih. Kalau mau lihat keanehannya begini nih. Yang pengen ke surga angkat tangan. Angkat. Yang banyak dosa, angkat tangan. Tuh. Aneh kan? Nabi Adam dosanya dikit, nyicipin buah khuldi. Keluar dari surga. Nah ini dosa banyak, pengen masuk. Bagaimana kemudian kita bisa mengobati itu semua? Maka ketika Nabi Adam diturunkan kalimat, fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin, Al-Baqarah 37. Kemudian mohon ampunan, Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kalimat bukan menyatakan ampuni saja ya Allah, tapi bukan sekedar itu, tapi juga memberikan pesan harus lebih baik dari sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Makanya ketika ayat itu turun, baca sampai ke ayat 31-nya. Ayat 26-nya mengatakan, 26. Ya bani Adama, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, hei kalian anak cucu Adam, sampai dengan masa kini, jangan kalian terjebak lagi oleh setan. Sampai kemudian diturunkan oleh Allah dari kenikmatan. Nikmat surga turun kepada hal yang tidak ada nikmat seperti di surga. Apa pekerjaannya? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, kami ingin hebat, menjauh dari nafsu. Kami ingin menyembahmu. Bagaimana caranya? Baca ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau kamu ingin menjadi hambaku, dekat denganku, dapat rahmatku, mudah hidupmu, maka setiap ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terbaikmu. Respon. Dan siapkan yang terbaik untuk menyembahku. Saya tanya pada antum, kalau panggilan dari masjid itu apa namanya? Azan. Jadi kalau antum hidupnya pengen mudah, hidupnya pengen tenang, hidupnya pengen nyaman, dan diakui sebagai hamba Allah, maka satu kata Allah, tiba panggilan dari masjid, sudah siap. Makanya ketika dipanggil sholat oleh muadzin yang azan, hayya ala sholat, ayo sholat. Anda bertanya, untuk apa sholat? Silahkan lihat kalimat selanjutnya. Hayya alal falah. Kata Allah, kamu sholat itu supaya kamu jadi hambaku. Kalau sudah dekat denganku, saya berikan semua kemudahan dalam hidup. Falah. Falah artinya kebahagiaan, happiness. Falah artinya kesuksesan, success. Falah artinya ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Jadi semua unsur kemudahan hidup akan diberikan. Bahasa Arabnya namanya falah. Nah ini kan aneh. Tanya hamba Allah, katanya pengen sukses. Dipanggil azan subuh jam 4.38. Baru bangun jam 8.34. Cita-cita surga. Surganya Firdaus. Dan yuk kita rubah keadaan hidup kita. Kita memang pernah salah karena kita manusia. Gak ada yang sempurna. Pak, yang sempurna pun cuma malaikat, Bu. Selain malaikat tidak ada. Buka Quran surah 66 ayat 6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sempurna, tidak ada yang pernah maksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Pernah dengar malaikat maut Izrail tukeran mencabut nyawa? Tidak ada. Bahkan tupoksinya jelas. Jibril turunkan wahyu, wahyu aja. Malaikat maut, cabut nyawa, nyawa aja. Di selama bekerja nyawa aja cabutin tuh. Tuh, cabut nanti tuh. Cabut. Yang nyabut malaikat maut, cabut. Ya. Ini juga sama, cabut. Dan enggak bisa milih, bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa. Atau ditukar bisa, saya belakangan, antum duluan, mungkin. Itu tugasnya. Jadi cabut, cabut, cabut. Enggak bisa, antum sekarang bisa saling bantu. Bagian dinas A tukeran dulu pekerjaan dengan dinas B. Atau yang dikerjakan dibantuin dulu. Malaikat gak bisa begitu, tupoksi jelas. Bagian tasbih, tasbih aja. Wanah nundusa bihu bihamdi kawanukad disulak. Sekarang lagi ngapain? Tasbih, bantuin dulu dikit nih, nyabutin nyawa. Kata malaikat, gak bisa. Jadi kalau ada nyawa cabut, cabut aja. Tasbih, tasbih, terus. Ada yang angkat aras, ngangkat aja begini. Di semuanya jelas, tupoksi jelas, tidak pernah maksiat. Maka kalau ada Anda mengharapkan sempurna, maka mungkin Anda salah persepsi, malaikat yang sempurna, manusia tidak sempurna. Makanya kalau prinsip ini dibawa dalam kehidupan, tenang kehidupan. Misal, maaf, bawa ke rumah tangga. Begitu kemudian menemukan kesalahan, jangan diekspos. Jangan dieksplor. Kenapa? Karena memang kita manusia, semakin dicari, semakin ditemukan kesalahannya. Kalau Anda sadar pasangan Anda itu manusia, maka yang disempurnakan adalah bagaimana cara mengatasi kekurangan itu untuk lebih baik di masa depan. Jadi kalau di rumah tangga suami ada yang salah, Bu, jangan banyak dihujat karena dia memang manusia. Sama, Bapak juga begitu. Kalau istri banyak yang salah, jangan banyak dipersalahkan. Karena itu tandanya istri Anda normal sebagai manusia. Kecuali kalau istri Anda malaikat. Bapak kenapa sih? Kok suka sekali berbuat salah seperti itu? Apa Bapak gak sadar? Mama, Bapak bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Tapi poinnya adalah kita memang tidak sempurna, tapi kita bukan setan. Siapa itu setan? Setan itu makhluk yang salah, yang tidak mau memperbaiki diri. Kata Allah, kamu salah, tidak patuh dengan saya. Kenapa enggak hormat sama Adam? Hormat itu bukan karena hormatnya, tapi ini perintah saya. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjud idz amartuk. Hey iblis, kenapa kamu enggak sujud? Ini perintah saya. Bukan sujudnya, kamu enggak sujud enggak berpengaruh ke saya. Cuma ini perintah saya. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level sujud kepada yang lebih rendah. Diusir oleh Allah. Begitu diusir bukan tobat. Adam keluar dari surga tobat. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat tobat, langsung tobat. Setan diusir bukan tobat. Begitu diusir, kata iblis, apa yang dikatakan? Buka Quran surah ke-4, ayat 117 sampai 119, paling kanan sebelah bawah. Qala la'anahullah, qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Begitu dilaknat oleh Allah, kamu ini ya, enggak patuh dengan saya, keluar. Diberikan kesempatan tobat, dia malah berkata, ya Allah, saya ajukan permintaan ya, saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Beri saya kesempatan untuk menggoda manusia. Jadi satu-satunya makhluk di semesta ini yang salah gak mau memperbaiki diri, itu iblis, setan. Satu-satunya makhluk yang gak pernah salah, malaikat. Tapi satu-satunya makhluk yang salah dan punya kesempatan memperbaiki diri itu adalah manusia. Adam salah, Adam bertobat. Manusia anak Adam salah, mereka bertobat. Maka itulah sebabnya kita disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda pernah salah, ditugaskan bekerja, salah. Jadwal jam masuk jam 7, datang jam 8. Salah. Kalau Anda salah, perbaiki. Besok jadwal jam 7, datang jam 6. Di rumah tangga pernah salah, wajar. Besoknya perbaiki. Di kampus pernah salah, wajar. Besok nilai perbaiki. Itulah manusia. Yang tidak wajar itu sudah salah, gak mau berubah. Maka itu dipastikan ada yang salah dengan kemanusiaannya. Ingat, yang salah yang tidak pernah mau berubah namanya apa? Kenapa kalimatnya lemah begitu, setan? Yang salah, yang tidak mau berubah namanya apa? Maka coba antum lihat diri antum. Antum tuh manusia. Apa setan? Saya ulang, antum tuh manusia. Apa setan? Jadi kalau antum merasa diri manusia, perbaiki diri. Kemarin ke masjid kurang, harusnya 5 waktu jamaah. Kemarin cuma 3 waktu. Besok bikin 5 waktu saya jamaah di masjid. Kalau perlu tuh masjid belum dibuka, saya udah di situ. Ngapain? Nunggu yang buka. Kemarin gak baca Quran, sekarang susun kurikulum. Besok begini, besok begini, besok begini. Kemarin pekerjaan saya belum tuntas, besok saya tuntasin. Itulah yang dimaksud bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak kurang. Kalau ada perbedaan itu wajar. Di rumah tangga perbedaan wajar. Tuh, namanya aja beda. Perempuan dalam Quran sendirian disebut mar'ah, laki-laki rajul. Perempuan banyakkan disebut nisa, laki-laki rijal. Dari nama aja udah beda. Tahu artinya mar'ah? Mar'ah itu sifat yang senang dengan keindahan. Dari kata mur'ah. Makanya perempuan senang tampil indah dibandingkan dengan laki-laki. Ke pengajian punya seragam. Arisan seragamnya beda. Kumpul-kumpul seragamnya lain lagi. Bahkan kadang-kadang begitu mau berangkat pengajian, nanya dulu ke kita nih. Ayah, mana yang bagus nih? Yang hijau apa yang biru? Terus kita kasih pandangan, kayaknya biru deh mah. Ah masa kayaknya hijau deh ayah. Ongkoh nanya tapi punya jawaban. Katanya bertanya tapi dia sudah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Itu biasa, normal. Tapi kalau itu jadi kekurangan, perbaiki di masa depan. Tidak ada yang sempurna. Yang paling hebat, nih yang paling hebat. Kenapa saya berikan contoh perempuan? Nanti lain waktu laki-laki bu ya. Perempuan itu kalau sudah banyakkan jadi nisa namanya. Laki-laki tidak. Laki-laki itu, maaf ya, maaf sekali. Itu namanya cuma satu di Quran. Kalau sendirian rajul. Rajulun seakar dengan kata rijlun. Sesuatu yang kokoh, kuat fisiknya. Tampilan berwibawa. Karena itu tanda-tanda fisiknya beda dengan perempuan. Kumis, tanda kewibawaan. Ada janggut, tanda ketegapan. Tanda wibawa. Beda dengan perempuan. Jamaknya rijal. Semakin kuat wibawanya. Kata-katanya lantang. Makanya kalau ada laki-laki agak gemulai. Itu ada persoalan dalam hidupnya. Kamu siapa? Apa? Hati repot. Makanya dalam pembahasan fikih tidak pernah ada laki-laki bermasalah jadi imam. Silakan cek. Laki-laki yang suaranya gemulai itu tidak pernah ada pembahasan fikih disarankan jadi imam. Allahu Akbar. Kacau. Nama nih kemarmatullah. Kabur lah jamaah semua. Itu rajul. Saya di Libya tuh 2008. Dapat kunjungan Menpora, Menteri Pemuda Olahraga. Dulu kan kumisnya pada tebal-tebal gitu kan. Kemudian tiba-tiba datang, dia cerita, Ustaz, saya masuk ke toilet di satu hotel, ada acara. Tiba-tiba mau cuci tangan di wastafel. Samping saya pemuda, tegap badannya kekar, rambutnya cepak. Begitu kemudian dia mau nyalain, dia gak bisa nyalain. Nanya saya, Pak, gimana caranya nyalain ini? Wah! Itu yang kumisnya begini, langsung nyalain, langsung keluar. Tapi, maaf ya, laki-laki tidak pernah disentuh dalam Al-Quran dengan persoalan serius terkait dengan aspek kehidupan yang melekat pada perempuan yang berpotensi melanggar ketentuan ibadahnya. Awas hati-hati nih, terutama pegawai di lingkungan Pemprov yang sifatnya perempuan, para ibu. Ibu-ibu punya surat dalam Al-Quran yang tidak dimiliki bapak-bapak. Surat apa namanya? An-Nisa. Apa namanya An-Nisa, Bu? Bukan perempuan, bukan wanita. Jangan maksa. An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan. Jamak, gak pakai O. Oh. Jamak. Kalau satu, mar'ah. Kalau banyak, Nisa. Udah beda dengan laki-laki itu. Laki-laki satu rajul, banyakkan rijal. Perempuan satu mar'ah, banyakkan Nisa. Apa itu Nisa? Nisa itu dari kata Nasa. Di antaranya apa? Sifat yang mudah tersentuh, terguncang, sehingga bisa mengeluarkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun kalau seorang, kalau kumpul dengan temannya bisa cerita. Tuh. Udah cerita. Dan kadang yang diceritakan itu yang tidak dibenarkan oleh Quran. Quran surah keempat, surat ibu-ibu perempuan, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solia itu taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Dan yang kedua, menjaga martabat rumah tangganya, terutama ketika tidak berang bersamanya. Judulnya pengajian. Di lingkungan Pemprov, datang masyarakat ketemu dengan kawan. Jeng, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana kabar? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Jadi kalau Anda benar-benar bekerja untuk ibadah, istri bekerja untuk ibadah, maka jaga rambu-rambunya. Suami bekerja dengan ibadah, jaga rambu-rambunya. Maaf, pegawai di lingkungan Pemprov bekerja untuk ibadah, jaga rambu-rambunya. Ketika ada ketentuan ibadah, ritual sholat, jaga waktu sholat. Ketika ada ibadah sosial, awas, ibadah sosial bentuknya banyak. Ada infak, ada zakat, ada perhatian terhadap sesama, ada saling menyayangi, ada jujur, ada sabar, ada peningkatan etos kerja, itu ibadah, Pak. Jadi kalau antum nih rajin masuk masjid, sholat, tapi terlambat masuk kantor, berkurang ibadah antum di hadapan Allah. Antum nih rajin baca Quran, tapi tidak jujur dalam pekerjaan, itu bukan berkurang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seimbang. Bahkan yang dahsyat, saya tutup. Orang yang ibadahnya benar secara ritual, pasti akan berdampak baik dalam hubungan sosialnya. Ibadah ritual tidak akan terpisah dengan ibadah sosial. Contoh, ibadah ritual, sholat. Apa fungsi sholat? Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, itu ibadah sosial. Ibadah ritualnya, sholat. Kalau sholat benar, ibadah sosialnya bagus. Fahsya tidak terjadi. Maaf. Selingkuh, fahsya. Pornografi, fahsya. Pahalanya mau yang 80 juta, yang 8 juta, yang 18 juta, gak akan peduli. Karena ada yang menemaninya sehidup dan semati sampai jadi bidadari di surga. Gitu caranya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Korupsi, mungkar. Maaf, mencuri, mungkar. Bohong, mungkar. Maaf, berselisih, mungkar. Menganiaya orang, mungkar. Menyingkirkan orang karena ingin kedudukan, mungkar. Melecehkan orang, mungkar. Menyakiti orang, mungkar. Menyungkurkan orang, mungkar. Bersaing dengan tidak sehat, mungkar. Jadi kalau antum sholatnya benar, gak akan mengerjakan yang mungkar. Nih lagi duduk di meja, masuk. Pak, tolong pak, tanda tangan pak, tolong. Baik, saya tanda tangan. Oh, tapi ini gak benar nih. Tapi pak, ini kan ya untuk kemaslahatan. Maslahat apa? Ini ada fee-nya pak, 10 miliar. Katakan, saya biasa sholat nih. Di masjid KP3B, tangan saya yang ini telunjuk dipakai tahiyat. Tangan tahiyat gak akan maksiat, bawa lagi tuh. Itu prinsip yang benar. Keluarkan dia, maaf, perbaiki. Kalau tidak kamu perbaiki, kamu saya turunkan dari jabatan. Begitu keluar 5 menit lagi, masuk lagi. Pak, saya sudah perbaiki. Kok masih sama? Fee-nya pak, kata orangnya naik 100 miliar. Wah, kamu ini ya, udah saya ingatkan tadi. Sebentar, saya istikharah dulu. Ini gak terjadi seperti itu. Jelas ya? Maka saya ingin kita komitmen sama-sama insya Allah. Siap kita berubah? Siap lebih baik insya Allah? Ya, untuk masyarakat Banten, saya mau sapa sebentar. Teman-teman, saya yakin ini ada yang dari Labuan? Masya Allah. Maaf, saya mau kita komitmen sama-sama. Siap kita membangun Banten insya Allah? Kalau saya katakan, ayo kita siap makmurkan masjid, siap insya Allah? Alhamdulillah, Pak Gubernur kita ini senang mensupport untuk memakmurkan masjid. Kita support program-program yang baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya katakan, siap menghafal Quran, siap? Baik, kalau saya katakan, siap insya Allah kita bersinergi, membangun dengan lebih baik, siap? Baik, Pak, rakyatnya sudah siap nih Pak, Bu. Maka saya ingin komitmen dari semua karyawan di Pemprov. Siap menjadi karyawan yang jujur insya Allah? Sampah berserakan. Keluar masjid, maaf, tiba-tiba lantai jadi kotor. Tunjukkan bahwa perubahan itu akan dimulai dari masjid. Nabi mendidik pemimpin dari masjid, mendidik orang hebat dari masjid, dan semua orang bisa menilai dirinya. Siapa yang ingin merubah jadi baik, tunjukkan perbaikan itu sudah keluar dari masjid. Siap? Baik. Jangan sampai ada keluar dari masjid tertukar sandal. Awas. Jangan sampai ada yang keluar dari masjid ribut-ribut karena kehilangan kunci. Semua rapi, tertib, nyaman. Siap insya Allah? Terakhir, insya Allah seperti janji kami, di bulan lalu, saya akan datang lagi ke Banten, bulan lalu, berarti sekarang saya tepati ya, Pak Gunawan. Datang itu saya akan membawa teman-teman, yang insya Allah ada link-link yang bagus, untuk kita semua, termasuk meningkatkan kualitas SDM di Banten. Ya, ini saya bawa tamu, tamu ini dari Timur Tengah, mana orangnya? Bukan yang itu. Itu dari timur jauh, saking jauh gak kelihatan. Serang Timur, keluar jalan tol. Ain Dr. Usama. Ada Dr. Usama yakun mana insyaAllah. Fi hadha nahar al-mubarak. Ini artis Arab. Ada Dr. Usama. Wal Libi atau min Libya. Kena habba Indonesia kathiran. Ini Dr. Usama, beliau itu aslinya Libya. Tapi sangat mencintai Indonesia. Ya, saking cintanya Beliau ini udah tinggal di Indonesia, kemudian anaknya juga lahir di Indonesia, istrinya orang Libya, ya. Kemudian anak-anaknya sebagian lahir di Indonesia, bahkan beliau sempat mengambil S3 di Indonesia dan meneliti komunitas masyarakat Bali di Islam Bali, Islam di Bali, masyarakat Indonesia Muslim di Bali. Dr. Usama ini, beliau juga insya Allah akan bantu kita untuk mengembangkan SDM di Banten, khususnya membangun relasi nanti beasiswa ya untuk pelajar-pelajar Banten yang pernah saya janjikan di bulan lalu. Kita hari ini akan bicara dengan Pemprov, baik dari gubernur ataupun juga Pak Sekda ataupun jadi perwakilan. Kita akan coba cari fultas-fultas dan kampus terbaik, khususnya di Timur Tengah. Nanti kita akan siapkan MOU dan kita minta nanti dari Banten kirim generasi ulama untuk ke depan insya Allah. Ya. Ah. Jadi kalau bulan lalu saya baru sekedar bicara, kemudian saya mau sampaikan musab dan saya kirimkan, sekarang saya bawa orangnya, nanti setelah orangnya ini, insya Allah beberapa masa ke depan akan ada perwakilan, mungkin akan ada tes, misal ke Sudan, misal ke Madinah, misal ke Ummul Qura. Antum tugasnya siapkan anak-anak antum, siapkan anak-anak muda antum, siapkan orang-orang yang paling hebat, nanti insya Allah kami akan siapkan jalannya, dan dengan izin Allah mudah-mudahan dimudahkan Banten, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu satu. Dua, insya Allah nanti bulan depan kita akan launching ya untuk inspirasi Quran dari Indonesia untuk dunia. Launching ini nanti ada metode At-Taisir, menghafal Quran mudah dalam 30 hari. Sekarang kami sedang menggembleng trainernya, ada yang 20 hari sudah hafal 23 juz, ada yang 21 juz. Kita siapkan 30 hari, yang itu semua nanti insya Allah disiapkan mushafnya, disiapkan bukunya. Nanti kalau sudah kami tetapkan waktunya, insya Allah kita pun akan mampir ke Banten. Dan siapa warga Banten yang ingin jadi ahli Quran bisa bergabung dengan kami insya Allah. Mushafnya gratis, bukunya juga nanti kami siapkan gratis. Kalau mushaf kami siapkan, kami cetak sendiri, kami bagikan juga. Masih belum ada yang pengen jadi ahli Quran, tunjukkan pada saya sekarang. Dengan cara apa lagi kita mesti bantu jadi ahli Quran. Ya, terakhir teman-teman sekalian. Sekali lagi, nanti insya Allah juga satu waktu saya akan datang berikan contoh kepada Anda. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti kami koordinasi dengan teman-teman. Nanti Anda akan lihat artis-artis yang menghafal Quran. Ya, Anda lihat anak-anak yang terbatas hafal Quran. Ada yang lumpuh otak, ternyata hafal Quran. Ada yang matanya buta, hafal Quran. Ada anak kecil matanya buta, hafal Quran. Di satu saat saya akan kumpulkan mereka itu, kita datang ke Banten, dan Anda akan lihat. Kalau mereka bisa, maka Anda pun mesti lebih daripada mereka. Siap? Takbir! Turid, takul syekh. Ingin menyampaikan sesuatu? Fadl. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana اليوم في هذا اليوم المبارك مع الاستاذ آدي هيليات مع هذا النخبة المشرفة. Fahimtum? Fahimna. Oi, fahimnya ini luar biasa, masyaallah. Saya katakan paham, paham. Eh, wasi bin Rabi'ah. Masrur kathiran ومع هذا ما شاء الله مع المسلمين كثير ما شاء الله نسأل الله لكم التوفيق والنجاح. Fahimtum? Ayam nau, masya Allah, ayam sebab. Nama, fa, ana, tabahan, ana jinsiati Arabi, walakin qalbi Indonesia. Amin. Baik, pertama beliau menyampaikan rasa bahagia bisa berada di tengah-tengah kita. Ucapan terima kasih kepada jajaran Pemprov Provinsi Banten yang telah berkenan untuk menerima kami berada di sini. Dan saya sangat senang melihat wajah-wajah Anda semua. Ya, orangnya hebat-hebat, kumpul banyak di sini. Dan nampak terlihat bercahaya, mungkin kena pantulan lampu dia sebagian. Dan saya menyampaikan, saya itu sebetulnya warga negara Libya, cuman hati saya Indonesia. Ya. Fa taban wajadtu fi hadzal balad al khair innaha balad jannat ad dunya lam nara mithlaha fi dawl al arabiyyah. Baik, saya melihat banyak kebaikan di Indonesia ini dan saya yakin kalau ada surga di dunia itulah Indonesia. Yang tidak saya pernah saksikan di banyak negara di Arab. والشعب الطيب طبعا دائما نراكم مبتسمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الابتسام هو شاخيك صدقه ولهذا الله سبحانه وتعالى بارك في وجوهكم ما شاء الله dan saya selalu mengatakan bahwa orang Indonesia itu baik-baik setiap ketemu saya juga banyak yang senyum walaupun enggak jelas kadang-kadang tambahan banyak yang senyum-senyum Terus saya lihat sekarang juga banyak wajah-wajahnya bercahaya di anda sekalian karena wajah yang baik-baik itu. Walihada nuridukum an tuhafadhu ala baladikum Indonesia biquwa wa an tufakkiru fi mustaqbal Indonesia an taj'aluhu min ad-dawl al-mutaqaddima biafkarikum laysa biafkar ghairikum. Nah, makanya saya ingin tegaskan kepada anda, banggalah anda menjadi bagian dari NKRI. Kita harus jaga NKRI ini, kita harus kuatkan NKRI ini, dan anda harus punya visi ke depan menjadi manusia yang lebih hebat supaya kita bisa bangun negeri ini dengan ide-ide kita, bukan mengimport ide orang diterapkan di sini, tapi ide kita inspirasikan untuk keluar. Wa nahnu bidnillah najtahid lailan naharan an naqif ma'akum wa naqif ma'al syabab. Asyabab hum mustaqbal hadhihi al-umma, mustaqbal Indonesia. Baik, dan beliau menyampaikan insyaallah setiap siang malam, setiap hari beliau berkomitmen bagaimana caranya bersinergi dengan kita semua. Beliau wa naqul lisyabab لا تقولوا انا مستحيل ان نفعل شيئا او نعمل مشروعا او استثمارا لا كل انسان عندما يضع خطه لابد ان يقول هذا المشروع ينجح عندما انا نصمم فسوف ينجح هذا المشروع ولهذا لابد ان نتكاتف وان نطور من اندونيسيا حتى تكون من اوائل الدول المتقدمه ان شاء الله. طيب dan saya ingin berikan pesan, jangan cuma punya harapan, punya cita-cita, membuat rencana-rencana, tapi kita harus eksekusi semua rencana itu. Kita harus pikirkan bagaimana cara mengeksekusinya, kita kerjakan dengan baik, dan kita harus tegaskan kepada dunia insyaallah kita akan membangun negeri kita sehingga menjadi negara terdepan dan paling maju di muka bumi ini. Walakin qabla hadha kullu shay labudda an natawakkal 'ala Allah. Idza wakkalna 'ala Allah wastakhana Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala yassal lana umura bi idznillah. Baik, tapi kita harus komitmen dulu sebelum sampai ke sana. Kita harus komitmen semua untuk mendekat kepada Allah. Bangun hubungan dengan Allah, tingkatkan tawakal, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka semua akan mudah mengantarkan kita kepada tujuan yang kita harapkan. Itu insya Allah. Baik. Turid syai' akhar huna? Misalan? Si? Layu jadda asila, tidak ada pertanyaan. Baik, saya sudah sampaikan, beliau sudah menikah. Punya anak, kami nakat awlad. Taba'an, ana ismi Usama Muhammad Ali Gharibah. Baik. Min Libya, umri 36 sana. Situ telah sitin. Baik. Beliau Usama Muhammad Gariba dari Libya. Umurnya katanya baru 36. Saya bilang enggak mungkin 36, mungkin 63. Isteri saya dari Libya. Wa 'andi 5 abna. Saya punya 5 orang anak. Masyaallah. Walakin ana qult li zawjati fi kalima wa da'iman aquluha inna hadhihi albalad Indonesia allati ahdathanatni wallati allati 'allamatni fi hadha albalad. Wa anta turidu ukhra. نعم لا لا لا يكفي والله لو أصاب مكروه في إندونيسيا لا أخرج أول أشخاص في هذا ما شاء الله dan ini kalimat terakhirnya, akhir kalimat Dr. Usama, beliau sudah doktor, akhir kalimat Dr. Usama beliau sampaikan kepada istrinya sampai dengan sekarang, kata beliau, sayang, ya kita memang lahir di Libya tapi saya tinggal di sini, saya mencintai negeri ini dan saya support negeri ini, kalaupun ada sesuatu yang menimpa Indonesia maka saya orang pertama yang akan membela negara ini. Ya, takbir. Baik, Dr. Zakumullah khair, insyaAllah. Ini, na'alina ada khutbah li tawar bantan insyaAllah fi mustaqbal. Fana kultu lahum, yani insyaAllah selama al-tansiq li tazwid al-ba'li al-shabab al-indonesian khasatan min muhafaz bantan li tawar insyaAllah fi mustaqbal khasat fima yata'alak bi al-tansiq ma'al jami'at al-islamiyah fi dual arabiyah. Khair insyaAllah. Amin. Baik, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Nanti kita atur jadwal, ya. Kalau mungkin nanti ada kajian-kajian, saya mengunjungi ibunda saya kadang sebulan sekali ada waktu. Kalau nanti kita bisa petakan, akan lebih baik kalau kajian itu terukur, mungkin membahas satu kitab atau kajian tertentu yang di situ ada interaksi lebih baik, ya. Ini mungkin ada manfaatnya, tapi akan lebih baik bermanfaat kalau kajian-kajian terukur dengan materi-materi yang bisa kita simpulkan dan kita bisa rangkum bersama. Siap insyaallah? Baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Sebelumnya kita bermohon pada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya rabbal 'alamin wa 'allimna ma jahilna wanfa'na fima ta'allamna. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Sebelum saya tutup dengan salam, insyaallah beliau pun ke sini dengan kami kan melihat dan menindaklanjuti hasil observasi kami ke wilayah yang kemarin terkena tsunami. Ya, kita insyaallah akan support juga, mudah-mudahan menemukan wilayah untuk relokasi bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak tsunami, dan kita akan bincangkan, semoga Banten mendapatkan keberkahan insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, Bapak hadirin.